الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kembali penjelasan dari Suratul Buruj, dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa mereka, orang-orang kafir, mereka tidaklah mengingkari kaum mukminin. Mereka tidaklah mencela kaum mukminin, wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahi al-azizil hamid. Melainkan yang mereka cela, yang mereka ingkari, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla akan menjadi saksi atas semua itu. Dan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ashabul Ukhdud dan mereka yang turut serta dalam menyiksa kaum mukminin yang mereka istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Jalla wa Ala berfirman, innal ladzina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Maka pada ayat yang ke-10 ini Allah Tabaraka wa Taala menjelaskan tentang apa yang akan mereka dapatkan, Ashabul Ukhdud dan orang-orang yang bersama mereka dalam menyiksa kaum mukminin, apa yang akan mereka rasakan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, disebutkan dalam tafsir, innal ladzina haraqu al mu'minina wal mu'minati bin nar. Sesungguhnya orang-orang yang fatanu, maknanya di sini haraku, orang-orang yang membakar kaum mukminin dan mukminat. Dan fatana dalam bahasa Arab di antara maknanya adalah haraqah. Kalau seorang mengatakan fatantu syai'a ay haraqtuhu, aku membakarnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, yaumahum 'alan nari yuftanun. Pada hari mereka di neraka yuftanun. Yuftanun ay yuhraqun. Mereka dibakar. Mereka dibakar. Innal ladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka membakar kaum mukminin wal mukminat, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Mengapa mereka membakar kaum mukminin dan mukminat? Liyasrifuhum an dinillahi, untuk memalingkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Maka bagi mereka adzabu jahannam. Ai falahum fil akhirati adzabu jahannam. Bagi mereka dalam kehidupan akhirah akan merasakan siksaan jahannam, walahum adzabul hariq, ay walahumul adzabus syadidul muhriq, mereka akan merasakan siksaan yang dahsyat, yang sangat keras, yang membakar. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan bahkan sampai membakar mereka. Tidak satu pun dari manusia. Apabila mereka menyakiti kaum muslimin, mereka menzalimi kaum muslimin dan bahkan membakar kaum muslimin, melainkan mereka pasti akan merasakan akibat dari perbuatan mereka pada yaumul qiyamah. Tidak satu pun yang akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang bertaubat. Tsumma lam yatubu. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwa bertaubat itu menghapuskan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfaru lahum ma qad salaf." Katakan kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti dari kekufurannya, maka diampuni segala dosa-dosa yang dahulu. Maka sebesar apapun perbuatan dosa, apabila dibarengi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama dia bertaubat pada masa-masa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba, maka Allah Azza wa Jal menerima taubatnya. Sebab Allah Jalla wa Ala huwa at-tawwab ar-rahim. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang yang saling bunuh membunuh, akan tetapi keduanya masuk ke dalam al-jannah. Mengapa demikian? Yang satunya muslim, satunya kafir. Maka terjadilah pertempuran jihad fi sabilillah. Dalam pertempuran itu orang yang kafir ini membunuh muslim, sehingga muslim ini mati dalam keadaan syahid dan mendapatkan jaminan al-jannah. Si pembunuh muslim ini tadi yang sebelumnya dia kafir, beberapa saat kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya sehingga dia menjadi seorang muslim dan mengikuti peperangan, berjihad jalan Allah, dia pun terbunuh. Pembunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk ke dalam al-jannah. Allah Azza wa Jalla tertawa. Jadi meskipun dia pembunuh seorang muslim, namun kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat seorang hamba selama memenuhi syarat-syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma lam yatub. Bagi orang-orang yang tidak bertaubat, maka mereka akan merasakan azab jahannam. Siksaan yang dahsyat. Siksaan yang paling pedih. Tidak ada yang mengalahkan rasa sakitnya siksaan di dalam neraka. Tidak bisa dibandingkan dengan siksaan-siksaan di dunia. Lalu pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan kaum mukminin. Termasuk mereka yang masuk ke dalam api tersebut. Karena mereka membela agamanya, mereka istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lebih mementingkan kehidupan akhirah daripada kehidupan dunia. Mereka rela mati. Sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang telah kita bacakan, seorang wanita bersama dengan anaknya yang masih bayi, yang pada usianya dia belum bisa berbicara, sempat wanita ini ragu untuk masuk ke dalam api tersebut. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menjadikan anak kecilnya ini berbicara kepada ibunya. La takhafi ya ummi fa innaki 'alal haqq. Jangan kamu khawatir wahai ibuku. Engkau berada di atas kebenaran. Maka dan itu yakinlah dia bahwa apa yang dibelanya, apa yang dia berjalan di atasnya merupakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. A innal ladzina shaddaqu Allah wa rasulahu wa 'amilul a'mal shalihat. Orang-orang yang mereka membenarkan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beramal dengan amalan-amalan yang saleh, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka mendapatkan jannat, mendapatkan jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Zalikal fawzul kabir. Dan yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Lahum jannatun tajri min tahti qusuriha wa ashjariha al-anhar. Mereka akan mendapatkan jannat, kebun-kebun al-jannah, surga yang mengalir di bawah istana-istananya, di bawah pepohonan-pepohonannya itu sungai-sungai. Dzalikal fawzul 'adzim. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Tidak ada lagi kemenangan yang terbesar dari masuknya seorang hamba ke dalam al-jannah. Dan itu adalah harapan kita semua. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah, yakinkan diri kita bahwa kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirah. Jangan ada keraguan sama sekali. Terlalu nikmat dengan kehidupan dunia, inilah yang terkadang menyebabkan terkaburkannya nikmat di akhirah. Yang menyebabkan seorang tidak lagi bersemangat untuk beramal untuk akhirahnya, beriman dan beramal saleh. Ba'ful iman, kelemahan iman. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk mendapatkan iman, untuk meraih keutamaan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal saleh. Namun banyak di antara manusia yang lalai. Mereka diberi kesempatan untuk memperbanyak amalan di dunia, namun mereka menghabiskannya untuk penyimpangan, jalan-jalan kesesatan, bukan dalam hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi penyebabnya adalah dha'ful iman, lemahnya iman itu. Terlalu besar kemegahan dunia di hadapan matanya, sehingga dia merasa bahwa kenikmatan itu hanyalah kenikmatan dunia. Nah, maka ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-11 ini menjelaskan kepada kita pentingnya bagi seorang hamba untuk menjaga ini, al-iman wal 'amalus shalih. Keimanan dan amal saleh. Kadang-kadang ayyuhal ikhwatu fillah, ya, kita dihinggapi perasaan futur, perasaan lelah, perasaan tidak punya semangat. Nah, namun kadang-kadang seseorang diberi semangat dalam beramal. Selama seseorang itu ketika dia merasakan semangat atau dia dalam keadaan tidak semangat, akan tetapi masih berada di dalam koridor Al-Kitab wa Sunnah, maka dia akan selamat. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kulli 'amalin syirrah ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangat, ada masa-masa seseorang tidak punya semangat. Apabila ketidaksemangatnya itu tetap berjalan di atas sunnahku, maka dia telah mendapatkan hidayah. Namun kalau tidak, maka dia akan binasa. Sebelumnya dia rajin beribadah, dia rajin mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dia meninggalkannya ketika muncul perasaan fatrah, maka dia meninggalkan, akhirnya dia meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi minal hawri ba'dal kawur. Berlindung diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikhwan. Setelah Allah berikan hidayah kepada kita, kita berlindung diri kepada Allah dari kesesatan, dari penyimpangan. Nah, maka jaga ini. Al-iman wal-amalus salih. Innal ladhina amanu wa'amilus salihat. Lahum jannatun tajri min tahti al-anhar. Dhalika al-fawzul kabir. Itu adalah kemenangan yang besar sekali. Segala macam kenikmatan dan kemenangan di dunia itu adalah kemenangan yang kecil, tidak punya arti, tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya nilai. Menang dalam perlombaan. Menang dalam berlomba lari, menang dalam sepak bola, menang dalam bergulat, menang dalam hal-hal yang lainnya. Nah, itu bukan kemenangan yang hakiki. Apa itu kemenangan yang hakiki? Yang disebutkan oleh Allah, dzalikal fawzul kabir. Itulah al-fawz al-kabir. Kemenangan yang besar. Maka seorang muslim memperhatikan, ya, yang selalu menjadi tujuan hidupnya adalah untuk mendapatkan al-fawzul kabir. Nah, caranya seperti yang disebutkan oleh Allah, alladzina amanu wa amilus salihat. Beriman, amal salih, bertauhid, dan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu setelah itu Allah Azza wa Jal mengancam bagi orang-orang yang tidak berjalan di atas amalan yang salih. Tahuilah, inna batasha rabbika lasyadid. Sesungguhnya batasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah keras. Yang dimaksud al-batash, al-akhdhu bi'unf, menarik dengan keras, ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat keras dan sangat keras. Nah, disebutkan dalam tafsir, ay inna intiqama rabbika min a'daika wa 'adzabahu lahum la'azimun syadidun. Sesungguhnya balasan dari Rabbmu, dari musuh-musuhnya. Dan sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka sangatlah besar dan sangatlah pedih. La syadid, keras siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Akan tetapi Maha Pengampun bagi hamba-hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah, Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki azab syadid. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Sampaikan berita kepada hamba-hambaku, aku ini al-ghafurur rahim, maha pengampun, maha rahmah. Akan tetapi ketahui pula, wa anna azabi huwal azabul alim, dan sesungguhnya siksaanku itu adalah siksaan yang sangat sangat menyakitkan. Nah, tayyib ya ikhwan, kita sampai pada ayat yang ke-12. Hah? Tolong yang tidak hafal-hafal. Hah? Yap. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.